الله جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Para peserta pembelajaran bahasa Arab di Roja TV dan Radio Roja yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dalam kondisi sehat wal afiat, dalam kondisi tidak kurang satu apapun insyaallah, dan dalam kondisi terus semangat belajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita sudah di penghujung jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Sudah beberapa lama kita membaca buku ini, dan buku ini seingat saya sudah ketiga kalinya kita ulang. Itulah Bu Zuhri ya. Alhamdulillah dengan izin Allah buku ini memberikan barakah bagi kaum muslimin, memberikan kemudahan bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin belajar bahasa Arab dengan cara yang paling mudah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pahala kepada penulis buku ini dan siapa saja yang mengajarkannya di majelis-majelis ilmu dan mempelajarinya, dan mengantarkan kita semua kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang harapannya Allah ridho kepada kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati a'azzakumullah, kita masuk ke ad-darsul akhir, pelajaran yang terakhir dari jilid yang pertama, yakni ad-darsu ats-tsalits wal isrun, pelajaran ke-23. Dan pelajaran 23 ini masih terkait dengan pelajaran ats-tsani wal isrun, pelajaran ke-22, karena masih terkait dengan pembahasan al-mamnu' minas sarfi. Al-mamnu' minas sarfi, alhamdulillah. Al-mamnu' minas sarf, yakni isim yang mamnu', yang dilarang, yang tidak boleh. Minas sarfi ditanwin. As-sarf huna ditanwin. Dan sudah kita bahas di pelajaran 22. Beberapa jenis, beberapa macam daripada al-mamnu' minas sarf, di antaranya misalnya al-alam al-mu'annath, kemudian al-wasf dan al-asma al-makhtum bi alif wa nun, kemudian ada al-asma wal-awsaf yang musyabih bil fi'il, yang mirip seperti fi'il bentuknya, kemudian juga ada al-ajam, al-alam al-ajam, nama-nama non-Arab, serta beberapa bentuk jama' seperti jama' dari wazan af'ila'u, kemudian fu'ala'u, kemudian mafa'ilu dan mafa'ilu. Ini semua juga masuk ke dalam kategori al-mamnu' minas sarf. Dan di pelajaran 23 akan kita bahas bahwa selain al-mamnu' minas sarf tidak boleh ditanwin, selain hukumnya dia tidak boleh ditanwin, yang kedua, hukum kedua adalah dia kalau majrur, majrur bukan dengan kasrah tapi majrur bil fathah. Ini hal yang unik yang membedakan dia dengan isim kata benda yang lainnya. Dan sebelum kita masuk, kita sapa terlebih dahulu ikhwan studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebahalukum ya ikhwah, bikhair. Amin. Wafakakum Allah ila kulli ma yuhibuhu Allah iradah, wa zadakum insyaAllah ilman wa amalan salihan insyaAllah. Di ad-darsu ats-tsalits wal isrun, saya ulang, ad-darsu ats-tsalits wal isrun ini menjelaskan bahwa selain al-mamnu' minas sarf, selain dia tidak boleh ditanwin, juga ketika majrur, majrur bil fathah. Biasanya majrur isim ini dengan apa ikhwan, biasanya majrurnya? Majrur bil kasrah. Tapi uniknya untuk al-mamnu' minas sarf ini majrur bil fathah. Majrurul Fath. Kita lihat di pelajaran 23 ada bacaan di sini. Ada dialog antara Al-Mudarris dengan Ahmad. Anak minta dua orang membantu anak. Anta ya Ilham, wa anta ya Syekh Abu Asma. Anta Al-Mudarris ya Abu Asma. Taban anta akbar minna sinnan. Akbar min Ilham sinnan. Wa anta Talib ya Ilham. Anta Ahmad wa yakunu Abbas ba'da dhalika yuthma yakunu Hamid. ثم محمد في الأخير تكون محمد. تفضل يا مدرس. بسم الله. الدرس الثالث والعشرون. قبل ذلك halaman berapa ini ikhwan? Safha kam? Bagi peserta, bagi ikhwan akhwat di rumah, halaman 120. Mi'a wa ishrun. Silakan buka bagi ikhwan akhwat di rumah sebelum kita baca halaman mi'a wa ishrun 120. Dari jilid yang pertama dari kitab Birusul Lughatil Arabiyah. Tafaddala antuma. Bismillah. Ad-darsus salisu wal ishruna. Nah. Pelajaran yang ke-23. Man anta ya akhi? Tarjim kadzalik ya Syekh. Man anta ya akhi? Siapa kamu wahai saudaraku? Masya Allah. Ana talibun judul ya, ana talibun jadidun. Naam. Saya siswa yang baru. Naam. Masmuka? Siapa namamu? Ismi Ahmad. Nama saya Ahmad. Ahmadu wala Ahmada wala Ahmadi. Ismi Ahmadu. Naam. Nama saya Ahmad. Naam. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana min Pakistan. Nah. Saya dari Pakistan. Nah. Mindi sab'atu dafatiro liman hiya. Di sisiku ada 7 buku tulis. Nah. Milik siapa dia? Milik siapa dia? Hati ya ustazu. Hadha li wa hadha li Ahmadin. Nah, tarjim awalan qabla an tuwasil. Hati ya ustazu. Berikan wahai ustaz. Ini punyaku. Naam. Wa hadha li Ahmadin dan li Muhammadin. Astagfirullah. Dan ini punya Muhammad. Wa hadha li Hamidin dan ini punya Hamid. Wa hadha li Ibrahim li Ibrahima. Naam. Dan ini punya Ibrahim. Wa hadha li Usmani. Khudh ma'aka kitab usbul qadim insyaallah. Al-mujallad tsani la ba'da khudh al-kitab. Wa hadha li Usmana. Naam. Dan ini wa li Us li Us sin li Us alif sin aw ain fa لعصمان. آه هذا هو. أنت أخطأت خطأين. نعم صدق. لأس. انظر هذا ألف والسين كذلك. نعم. هذا عين الثين. لعصمان. لأس. لعصمان. نعم. إني بني عثمان. وهذا ليوسف. ليوسف. ليوسف. dan ini punya Yusuf. وهذا لطلحة. Dan Talhata. Wa hadha li Talhata. Dan ini punya Talha. Naam. Lihat ikhwan. Li Muhammadin majrur. Wa hadha li Hamidin majrur bil kasrah. Tapi ketika Ibrahim li Ibrahima. Kemudian li Utsmana, li Yusufa, li Talhata. Itu semua majrur, majrur karena ada harfu jar, tapi majrurnya dengan apa ikhwan? Bil fathah. Majrur bil fathah. Ini contohnya. Jadi tidak boleh li Ibrahimin, misalnya li Ibrahimi misalnya, atau wahada li Utsmani, ada khata. Semuanya majrur bil fathah. Bil fathah. Nah. Nah. Wasil ya Syekh. Ahada kitabuka ya Muhammadu. Nah. apakah ini bukumu wahai Muhammad? La, hadza kitabun, hadza kitabun Hamzatu, Hamzata. Ah, kitabun, kitabu. Kitabu Hamzata. Nah. Tidak, ini bukunya Hamzah. Nah, kitabu Hamzata. Kitabu Hamzata mudhaf wa mudhaf ilaih. Ala sekadarik? Nah, aina al-mudhaf? Kitabu. Aina al-mudhafu ilaih? Hamzata. Al-mudhaf ilaih majrur. Ala sekadarik? Bala izad. Wa alamatu jarrihi madha huna? Tanda jarnya apa di sini? Fathah. Fathah. Kenapa? Dimada? Mamnu min as-sarf. Liannahu mamnu min as-sarf. Jamil. Wasil. Aina Aliyu ya ikhwanu. Nah, Aliyun. Aina Aliyun ya ikhwanu. Nah. Mana Ali wahai saudara-saudara? Nah. Zahaba ila Riyadi. Nah. Telah pergi ke Riyad. Nah. Wa aina Ya'ubu? Dan mana Ya'qub? Naam. Zahaba ila Makkata. Naam. Dia telah pergi ke Mekah. Nah, Makkata majrur. Ala sekadarik? Majrur bil bil fathah. Di mana? Mamnu' li'annahu mamnu' min as-sarf. Naam. Wasil ya Syekh. Aina Ishaqu? Mana Ishaq? Kharaja ilal mudiri. Dia telah keluar ke kepala sekolah. Ini kharaja mudir, keluar menemui kepala sekolah. Hakada al-maksud yani. Fahimta ya akhi? Wasila Syekh. Mata kharaja wala mata. Mata. Ah, mimnya min, dipendekkan sedikit. Mata. Mata. Nah. Khoroja. Kapan dia keluar? Nah. Khoroja qabla khamsi daqa'iqa. Nah. Dia telah keluar 5 menit yang lalu. 5 menit yang lalu. Nah. Daqa'iqa kadzalika min amthilati al-mamnu min as-sarf. Nah. Jika kana majruran. Daqa'iq juga termasuk contoh daripada mamnu min as-sarf ketika dalam kondisi majrur. Limadha huna majrur? Ma mawqi'uhu min al-i'rab huna ya akhi? Hadha mudhaf ilayh. Daqa'iqa mudhaf ilayh. Majrur wa alamatu jarrihi al-fathah. Li'annahu mamnu min as-sarf. Hakadha 'inda al-i'rab hakadha, yani la budda an tubayyin. هل هو مرفوع منصوب ولا مجرور ثم ما علامة رفعه وما علامة نصبه وما علامة جره ثم تقول لأنه كذا وكذا. نعم لو كان خرج من أصل الإعراب kalau dia keluar daripada hukum asalnya majrur bil kasrah ada sekedarik ya. Nah, di sini majrur bil fathah Abu Danta tukur dimana antum harus sebut kenapa dia keluar daripada biasanya normalnya majrur bil kasrah hakada. Nah, ketika majrur bil fathah maka jelaskan. Maka jawabannya li annahum mamnu' min as-sarf. Sehingga kesimpulannya nih, ikhwan, bahwa mamnu' min as-sarf ada punya dua hukum. Siapa yang bisa menyimpulkan dari dua bab ini? Hukum pertama apa? Saya ulang. Al-mamnu' min as-sarf dari dua bab ini kesimpulannya punya dua hukum. Nah, hukum yang pertama apa dan hukum kedua apa? Siapa yang bisa jawab? Man ujib? Walahu hadiah min Allah azza wa jalla. Yeah. Naam. Wal hadiyatu min Allah akthar wa yani wa abqa. Naam. Ha. Yalla. Afahamtum suali ana? Al mamnu min as-sarf awalan. Ya, yani kama annahu musamma mamnu' min as-sarf idan al-awwal al-hukm al-awwal yaqtadi annahu yumna' min at-tanwin. Hadha awwalan. Hukum yang pertama dia tidak boleh ditanwin. Wal hukm tsani annahu idza kana majruran majrur bil fathah. Hukum yang kedua itu, kalau dalam kondisi majrur, dia majrur dengan fathah bukan dengan kasrah. Wadih? Nah, anda mewakilkan buat antum, antum mana yakin bisa menjelaskan tadi, cuma anda mewakilkan saja. Nah, jazakumullahu khairan ya ikhwan. Jazakumullahu khair sayyid. Nah, wa aduna hada wadih, harus kedalik? Wadih? طيب ندخل التمارين ثم نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين بعد التمارين إن شاء الله. كم معنا من التمرين هنا؟ أربعة تمارين فقط. التمرين الأول: تأمل الأمثلة الآتية. دورك يا أبو عبد الله، لابد أن تكون مستعدا. سياب هذا سياب سياب. يقول هنا التمرين الأول latihan pertama تأمل الأمثلة الآتية. Perhatikan contoh-contoh berikut. Antum hanya membaca saja, tidak perlu ada soal yang dijawab. Muhammadun, kemudian dia didahului oleh harfu jar, ada min, ada ila, ada lam, kemudian juga diposisikan sebagai mudhafu ilai. Bagaimana bacaannya? Tafadhal ya akhil kirim, ikra ya Abu Abdullah. Khudh al mikrofon ya Abu Abdullah. Mukabbir as-saut. Bismillah. Muhammadun man Muhammadin. Ah, harfu jar nasab man. Min Muhammadin. Ah, kada. Ila Muhammadin. Nah. Li Mahmudin. Li Mahmudin? Yakin? Li Muhammadin. Li Muhammadin. Nah, la yataghayyar. Kitabu Muhammadin. Nah, kitabu Muhammad. Lihat semuanya majrur. Dan alamat jarihi madza huna ya Abu Abdullah? Tanda jarnya apa di sini? Kasrah. Al-kasrah. Sekarang bagaimana kalau dia mabni min as-sarf? Seperti kalimat Zainabu. Tafadhal ya akhi Karim, muasil Zainabu. Zainabu. Min Zainaba. Min Zainaba. Unzur majrur wa alamat jarihi al al-fathah. Bukan min Zainabi kan? Nah. Tapi min Zainaba. Kenapa? Majrur bil fathah. Tadi sudah kita sebutkan berkali-kali. Sami'ta kalamuna mamnu' min as-sarf. Li'annahu mamnu' min as-sarf. Naam. Terus ila Zainaba. Naam. Wasil. Li Zainaba. Li Zainaba. Naam. Kitabu Zainaba. Jamil. Kitabu Zainaba. Naam. ندخل التمرين الثاني مباشرة langsung kita masuk latihan kedua. Ikhwah di studio diberikan kesempatan seluas-luasnya, ada 20 soal. Subhanallah. Siap? Mustaidun? Siap? Anta ya Ilham, anta ana utika thalathatu asila. وأنت يا شيخ أنت ثلاثة كذلك، وأنت يا أبو عبد الله ثلاثة كذلك. أنت رقم كم يا شيخ أبو أسماء؟ أربعة. رقم أربعة خمسة ستة. وأنت يا أبو عبد الله رقم كم؟ سبعة ثمانية تسعة. نعم، لابد أن تكون مستعدا لكل أرقام لكم. نعم. نبدأ منك يا أخي الكريم. بسم الله. تمرين الثاني اقرأ واكتب. Nah, baca dan tulislah. Awal. Awalan. Awalan. Hadza al-kitabu li Muhammadin wa dhalika li Zainabu. Wa dhalika li Zainaba. Ah. Li Zainaba? Tadzakir. Hadza al-kitabu li Muhammad لمحمدٍ وذلك لزينب. متأكد يقين؟ نعم. صحيح. ترجم. Ini buku kepunyaan Muhammad dan itu kepunyaan Zainab. نعم. Radina akhtabiruka hal kunta muta'akkid bil jawab aw la? Muta'akkidan. Lamun anta kuna muta'akkidan wa illa يعني هذا الدرس الأخير يا أخي الكريم. مررنا بعشرين دروس وأنت لم تتأكد بعد بمعلوماتك. هذا لا يجوز هذا هذا لا ينبغي. وفقك الله يا نعم. والمهم زوجك الله سريعا يعني. آمين. هذا بسبب يعني الزواج هذا والله في الحقيقة يعني. تفضل الثانية. ثاني ذهب خالد إلى أحمد. ها شوف إلى استغفر الله. وقعد في نفس البئر مرتين. فهمت يا أخي؟ وقعد في نفس البئر مرتين. ذهب خالد إلى أحمد. إلى أحمد. نعم. طيب. Telah pergi Khalid ke Ahmad. Ya. Thalisan, Zahaba Abi ila Makkata wa Zahaba Ammi ila Juddata. Jamil. Telah pergi bapakku ke Mekah dan telah pergi pamanku ke Jeddah. Ke Jeddah. Naam, sahih. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan ya akhil karim. تفضل يا أبا أسماء تفضل. رابعا خامسا وسادسا شاب شاب أبو عبد الله نبدأ أن تكون جواب صحيحا وإلا قطعت رقبتك. فهمت كلامي يا أخي؟ تفضل يا أبا أسماء. أختن مروانا مريضتن. ها kita belum belajar yang fathah belum? Belum ya. Nanti jadi dua. Ukhtun Marwana. Ukhtun wala ukhtu? Ukhtu dak. Ukhtu. Ukhtu. Nah, ini mudaw ilaihi syekh. Ukhtu. Ukhtu Marwana. Ya. Maridatun. Maridatun sahih. Tarjim ya syekh. Saudari Marwan sedang sakit. Naam. Naam. Lihat. Ini mulai tanpa harokat. Mulai tanpa harokat. Selamat, antum sudah bisa baca kitab gundul, kata orang bilang. Masya Allah. Ini ya, dua, punya dua, ada dua kemampuan ya, tiga bahkan. Sebentar Abu Asma, ada berapa kemampuan antum di tes di sini? Tiga. Kemampuan membaca, kemampuan memahami, dan kemampuan qawaid. Qawaid lughah. Kapan ini majrur bil kasrah, kapan dia marfu, kapan dia mansub, tapi mansub belum kita bahas, belum. Baru marfu majrur faqat. Nah, fahim ta ya Abu Asma? Insyaallah. Tafadhal. Khamisan. Al khamis. Aina zawj ya aina zawjun Khadijatu. Zawjun Khadijatu? Ha? Khadijah. هل أحد يصح هذا أو زوج مضاف زوج خديجة يا أبا أسمع أين زوج خديجة نعم من سوامي خديجة نعم هو في لندن لندن بندك هو في لندن جميل dia di London. Dia di London. Naam. Sita. Sayyaratu Hamidun. Ah, ada mudaf mudaf ilaih. Sayyaratu Rita. Ham Sayyaratu Hamida. Ah, tidak ada yang Hamidan. Hamid. Sayyaratu Hamidin. Naam. Sayyaratu Hamidin. Hamid bukan Mamun Nasar, bukan. Oh. Ya Mamun Nasar Ahmadu. Ahmadu. Ini Hamidun. Berarti sayyaratu Hamidin. Sayyaratu Hamidin jadidatun wa sayyaratu Ibrahimu. Ah, Ibrahim wa sayyaratu Ibrahima. Iya. Qadimatun. Ah, qadimatan. Qadi kenapa qadimatan? Memenuhi syarat? Memenuhi syarat? Bukannya. La qadimatun. Qadimatun. Wa sayyaratu Ibrahima qadimatun. Naam. Kecoh ya. Tarjim. Mobilnya Hamid baru. Dan mobilnya Ibrahim telah lama. Iya. Jamin. Jazakallahu khairan ya Abu Asma. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Anta ya Abu Abdullah. Sabian, thaminan wa tasian. Bismillah. Sabah. Baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamatun sogirun. Ah. Baitu Usamatun? Usamatu sogirun. Lala. Usamata. Usamata. Nah, dia mudhafu ilaih itu. Itu mudhafu ilaih. Antum isma'u abalan. La tatakallam. Nah, ya Abu Asma, ilham, isma' wa istama' li Abu Abdullah wa thumma ba'da dhalika munaqasha. Al'an waqtu wa istima'. Tafadhal ya akhir kirim. Wasil. Sab'an. Wasil san. La la la la, tuqarrib maratan thaniya sab'an. Sab'an. Ana lam aqtani' ba'd bi qira'atik. Baitu Khalidun kabirun. La la hadha. As-sahih awalan, limada tukhti maratan thaniya? Baitu Khalidin kabirun. Naam. Wa baitu Usamata sagirun. Ahsanta ya akhi. Rumah Khalid besar dan rumah Usama kecil. Ahsant. Terus. Samania. Aina dhahaba abuka Laila? Ada yang ketinggalan, ada satu huruf ketinggalan. Aina zahaba abuka ya Laila? Ahsanta. Zahaba ila Baghdada. Baghdada. Baghdada. Ahsanta. Di mana? Kemana perginya? Kemana perginya ayahnya Laila? Ayahmu ya Laila. Abuka wala abuki huna ya ikhwan? Abu Karena yang diajak ngomong siapa? Laila. Laila. Nah. Abuki. Kemana perginya ayahmu ya Laila? Nah. Dia pergi ke Baghdad. Jamil. Terakhir. Tasian. Tis'ah. Fi Istanbul. Nah, fi Istanbul, jamil. Fi Istanbul, masajidah. Ah. Masajidu. Nah. Kasiratun. Kasiratun, jamil. Masih lagi? Fi Istanbul, masajidah. Ah. Masajidu, kasiratun. Ah, atau kenapa intonasinya pertanyaan? Seperti belum selesai sepertinya. Ada lagi yang lain? Langsung lagi, perbaiki. Fi Istanbul masajidu kasiratun. Nah. Jangan diputus-putus, kasiratun. Kasiratun. Coba untuk panjang kali Ustaz. Dilancarkan lagi. Jangan diputus-putus. Antum bukan diqra. Fi Istanbul masajidu Jidu kasiratun. Naam, hakada. Di Istanbul. Ya. Masjidnya besar-besar. Hah, kasirah. Oh, masjidnya banyak. Masjidnya banyak. Iya. Ahsanta. Barakallahu fikum. Hada darsul akhir ya akhi. La mafruud la yakuna hakada. Lalu antum raja insyaAllah. Antum kurang merajah sepertinya. Ini banyak mufradat, banyak harakat, banyak kawaid yang nasitum. Wallahi nasitum. Ada rayan bagi al-mujarad al-awwal al-thani sayakun as'ab min al-mujarad al-awwal ya ikhwan. Ana ukhbirukum min al-awwal. Jilid kedua ini lebih sulit nanti. Jilid pertama lebih kompleks. Kalau antum tidak kuasai jilid satu, maka bagaimana akan masuk jilid dua? Muraja. Alhamdulillah rekaman setiap ini diupload di channel YouTube Roja, tidak salah. Cek. Antum akan lihat ini pembelajaran ini lengkap di channel YouTube Roja. Antum bisa muraja. Faham tum? Naam. طيب نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين. تفضل يا أبا زهر. Naam, jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan ya ikhwah. Pendengar dan pemirsa Roja, kita berikan kesempatan hadirin telepon 021-823-6543. Insyaallah, dan kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan juga akhwat yang ingin berinteraksi di line telepon 021-823-6543 di halaman 120, 121 dan 122 ya di tamrid. Kita berikan kesempatan. Baik, halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Naam, Ustaz. Masyaallah, ahlan ya, Ma. Masyaallah, ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan. Bagaimana haluki? Alhamdulillah, ma syaa Allah, natamanna laki daiman fi khairin wa afiyah wa fi khairin wa barakah. Ma syaa Allah, anti min al-bidayah ma'ana ya Umma Abdillah. Wa daiman turaji'in jamil wallah, hadha mumtaz. Ana ad'uki li takuna daiman fi khairin wa barakah insha Allah. Amin, barakallahu fik. نعم تفضل يا أم عبد الله. الآن عندنا في رقم كم يا زوري؟ عشر. عشرا. نعم. سبولو يا أمة. عشر. رقم عشر. لا خلاص ليل. عشرة أو عشرا. لا عشرة. عشرة. نعم. رقم عشرة. عندي خمسة مفاتيح. Mafatihah. Sekali lagi ya, Mo. Indi om satu mafatihah. Naam. Terje. Aku mempunyai lima kunci. Lima kunci. Iya. Indi om satu mafatihah. Naam. Al-hadiya ashar. Al-Ka'batu fi Makkata. Istami'u ya ikhwan. Istami'u hatta tastafid. Nanti mari nanti biar dapat faedah insyaallah. Al-Nasil al-Muraja fil Bait. Laisa huna. Tu'idi maratan thaniya ya Umma Abdillah. Al-Ka'batu fi Makkata. Al-Ka'batu fi Makkata. Jamil. Ka'bah itu di Mekah. Ka'bah itu di Mekah. Ahsant. Isna ashar. Naam. Atau athani ashar. Athani ashar. Fi hadha syari'ani salah satu masajidah. Naam. Sahih. Di jalan ini ada tiga masjid. Ada tiga masjid sahih. Insyaallah. Wasili, lanjut. Thalitha ashar. Thalitha ashar. Nah, panjang ini, apa 13? Adab tabibu Usamah. Ismuhu. Nah. Ismuhu. Adab tabibu Ismuhu Williamah. Ah, gimana Williamah? Williamu. Hadat tabibu ismuhu Williamu wawa min landana wadhalika ismi wadhalika ismuhu Luisa. Luisu. Nah. Hadat tabibu ismuhu. Belum selesai Ummu Abdillah, masih ada satu baris lagi. Wahua ya. Wawa min barisa. Naam. Tulangi Pak ya. Labas. Ismuhu Williamu wawa min landana wadhalika ismuhu. Kalau bersambung bagaimana Mu? Wadhalikasmuhu Luisu wawa min barisa. Nah, Luisu. Nah, bawang barisa. Sahih. Tarjimi. Bapak dokter ini namanya William. Dan dia dari London. London itu Inggris apa ya? London, ya di Inggris. Dan Asimatu ismuhu dan Al-Mamlaka Al-Muttahidah wal-Aish. Nah. dan itu namanya Louis, dan dia dari Paris. Paris. Nah, sahih. Dua soal lagi, tidak keberatan kamu? Ya, Ustaz. Al-Rabi Ashar wa Al-Khamis Ashar. Al-Rabi Ashar. Saya roti launuha ahdoru. Nah. Mobilku warnanya hijau. Naam, sahih. Al-Khamis Ashar. Undi kolamu ahmaru. Indi, sekali lagi. Indi kolamu ahmaru. Kenapa kolamu, bukan kolamun? Kolamun. Indi nah. Kolamun ahmaru. Nah. Arjimi? Buka ini bukan mudah filah ya. Aku punya enak putan merah itu bukan mudah filah ya. Kolamun, lala, kolamun ahmaru. Hada na'at wa man'ud. Oh, maaf ya. Sebab mausuf. Iya. Nah. Ya. Indi kolamun ahmaru. Nah. Aku mempunyai pulpen merah. Iya, pulpen merah. Iya. Cukup, cukup hasbuki ya, Umar Abdullah. Masya Allah. Ya. Al-qira'ah jamilah. Barakallahu. Wa tarjamah sahihah. Jazakillahu khairan. Wa barakallahu fiki. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairah Umar Abdullah dari nomor 10 dan nomor 15. Masya Allah telah dibaca dengan baik ya, dan cukup memahami. Barakallahu fiki. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di belakang Umar Abdullah di 021 823 6543, di halaman 122. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo. Iya, ahlan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Irfan di Banten. Baik, ahlan akhi Irfan. Naam. Ah, Irfan, ahlan wa sahlan. Baru pertama kali menelepon, ah Irfan? Iya, pertama kali, Ustaz. Baru pertama kali ya. Baik, ada bukunya? Belum ada, Ustaz. Belum ada bukunya. Kami tak antum melihat dari televisi atau radio? Televisi. Terlihat bukunya? Iya. Nah, antum sudah belajar dari awal, pernah belajar bahasa Arab dari awal? Pernah. Pernah belajar dulu seluruh? Baru dikit. Baru dikit. Silakan. Ini bab yang terakhir. Tafadhal ya akhir syari. 16. 16 dari situ. Sadis asyar. Al-Baitul Haram di Makkah. Nah. Nomornya berapa tadi? Coba antum ulang sekali lagi. As-Sadis Asyar. Naam. Al-Baitul Haram di Makkah. Jamil, sahih. Terjem. Baitul Haram di Makkah. Di Makkah, naam. Wasil, teruskan. Zahaba Ahmadu. Rakam lau samah ta Irfan. Nomornya? Sabi'atu Ashar. As-Sabi'ashar, naam. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Naam, Zahaba Ahmadu ila Muhammadin, naam. Ahmad pergi ke Muhammad. Naam. Rakam Samina Ashar. Naam. Zahaba Muhammadun ila Ahmada. Zahaba Muhammadun ila Ahmada. Jamil, bagus. Muhammad pergi ke Ahmad. Naam, kebalikan dari nomor sebelumnya. Lanjut. Arakmu At-Tisa'ashar. At-Tasi'ashar. At-Tasi'ashar. Naam. Anta min Makkata. Apakah kamu dari Mekah? Naam. Tidak. Ah, baca dulu Arabnya. Oh, if. Terputus akhirnya, diulang. La. La ana minat Taif. Nah. Tidak. Saya dari Taif. Nah. Dari kota Taif. Nah. Ahsan, satu lagi. Irfan, Ishrun. Ishrun. Ukhtu Fatimatu Talibatun. Bagaimana? Ukhtu? Ukhtu Fatimatun Talibatun. Ukhtu Fatimata. Ukhtu Fatimata Talibatin. Nah. Dara perempuan Fatima, seorang siswa. Talibatin wala talibatun. Talibatun. Talibatun. Tajim. Tajimakan akhi. Saudara perempuan Fatima, seorang siswi. Seorang siswi. Naam. Baik, cukup. Syukran ya Irfan. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Kita tunggu telepon antum ke depan insyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Irfan di Banten. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Muassas. Naam. للمستمعين. تمرين الثالثة. طيب نواصل. نواصل للمستمعين والمشاهدين. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar ikhwah dan akhwat yang ada di rumah. Silakan di line telepon 0218236543. Masuk ke latihan yang ketiga, ya di halaman yang sama di 122. Baik, kita akan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Umuraihan di Cakung. Umuraihan di Cakung. Baik. Umuraihan, ada buku aja Umuraihan? Lihat dari TV Ustaz. Ah, baik, baik. Kami tampilkan sebentar. Nah, perintahnya di sini. Mohon ditampilkan, Hamdani, bukunya. Perintahnya di sini, Iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'adabti awakhiriha. Iqra'il kalimat, bacalah kata-kata al-atiyah berikut ini. Waktu bah dan tulislah dia ma'adabti awakhiriha dengan diharakati akhir-akhirnya. Nah, karena di sini ummu baca tidak perlu menulis, dibaca dengan tepat harokat huruf terakhirnya ummu. Naam Ustaz. Naam. Bab kita bahasa kita tentang apa ummu? Tentang isim ghairu munsharif ya Ustaz. Naam, tapi kita tidak menggunakan istilah itu. Kita menggunakan istilah al-mamnu minas sarf. Naam, di buku nahwu yang lainnya isim ghairu munsharif. Naam. Labas. La mushahata fil istilah. Naam, Ustaz. Ustaz boleh tanya dulu enggak, Ustaz? Mahwa? Alangkah baiknya baca dulu. Baca dulu. Nah, baru tanya. Karena giliran sekarang ummu yang ditanya. Baru saya itu ummu bertanya. Ya, naam, Ustaz. Dimulai, Ustaz? Ya, naam. Naam. Aminatu. Ya, insyaAllah. Tas. Min aminata. Naam. Li ahmadan. Naam. Ahmadi. Sahih. Usmanu. Naam. Min Pakistana. Naam. Pakistan. Pakistan. Pakistanu. Pakistanu. Naam. Masih lanjut, Ustaz? Wasili, lanjut. Li Khadijata. Naam. Tidak keberatan sampai selesai umum? Kata tiga semuanya? Ya. Landanu. Landanu. Landanu. Ila Baghdada. Baghdada. Jalannya panjang. Ya. Ila Baghdada. Nah. Istanbulu. Istanbulu. Nah. Makkatu. Makkatu. Sahih. Fi Makkata. Fi Makkata. Jiddatu. Nah, Jiddatu. Belum kelihatan yang ketiganya belum kelihatan. Ayah baru kelihatan. Silakan. Masajidu. Nah. Fi madarisa. Nah. Yakubu. Yakubu, sahih. itu apa ya? Oh, li Ishaq. Li Ishaq, sahih. Muawiyah tu. Naam. Min Muawiyah ta. Sahih. Li Us atau li Aisyah tu. Li Aisyah ta. Naam. Aisyah tu. Naam. Muhammadun. Muhammadun, sahih. Khalidun. Khalidun, naam. Min Abbasin. Min Abbasin, sahih. Nuhmanu. Naam. Hamidun. Hamidun. Masya Allah, Masya Allah. Mumtazah. Anti mumtazah, Ummu Murayhana. Raihan. Murayhan, naam. Jazakillah khairan. Hal fi soal ya Ummu Raihan? Nah, itu tadi melihat yang di soal nomor berapa tadi ada tanda kurung itu maksudnya apa ya Ustaz ya? Aina huwa? Yang mana? Baitul Haram fi Makkah. Al Baitul 16 Ustaz. Ada tanda kurung gitu. Al Baitul Haram. Al Baitul Haram ya. Baina qosain. Fi Makkah. Ya, itu ada tanda kurung kenapa Ustaz? Wallahi la ana la adri. Naam. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Kenapa diberi tanda kurung saya tidak paham. Oh. Ayo naam. Kalau yang ini Ustaz, kalau yang itu kan pakai alif lam ya Ustaz ya? Iya. Ana minaqwa isi. Kalau misalnya enggak pakai alif lam, dia termasuk minaqwa isi juga bukan Ustaz? Naam, ketika tidak pakai alif lam, maka jadi al-mamnu' min as-sarf, sahih. Min ta'ifin misalnya atau min ta'ifa. Oh, jadi naam. Ta'ifa. Ketika pakai alif lam maka hilang mamnu' min as-sarfnya. Kalau yang Makkah bisa juga dikasih alif lam? Boleh, al-makkata bisa. Al-makkatul mukarramatu bisa pakai alif lam bisa. Begitu pula al-ka'batu pakai alif lam juga bisa. Oh, al-mamnu' min as-sarf yang boleh diberikan alif lam, maka yang tadinya mamnu' min as-sarf tadinya tidak boleh tanwin, ketika diberi alif lam maka hilang mamnu' min as-sarfnya. Ustaz, kalau semua khotbah berarti semua suaranya kurang jelas semua, mohon dikeraskan ininya. Maksudnya semua khotbah dan segi sedikit juga. La, al-andana tidak ma'ruf dengan alif lam. Oh ya. Nah, tidak semua nama-nama al-alam itu pakai alif lam, umum, tidak semuanya. Nah. Al-makat itu bisa, al-jubda itu bisa, nah. Atau itu bisa gitu ya Ustaz ya. Nah. Oh ya, nah Ustaz. Cukup umum. Nah. Ya nak, tazakum khairan. Ya. Wa'am. Wa jazakallahu khair mulaihan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah telah tuntas. Naam. Naam, intahaina min at-tamrid ats-tsalits wa nunhi at-tamrid ar-rabi li al-ikhwa fi studio. Masyaallah. Latihan keempat kita berikan kepada ikhwa studio yang sudah mulai mengantuk. Naam. Ini ada bisa di teman-teman hal. At-tamrid ar-rabi ya ikhwan, siap? Uktub al-a'dad min 3 ila 10. Tulis angka-angka. Sini karena antum tidak menulis, antum ikra' sini. Ikra' al-a'dad min 3 ila 10, dari 3 sampai 10. Waj'al kullan min al-kalimat al-atiyati ma'dudan laha, dan jadikan setiap dari kata-kata berikut di bawah ini menjadi ma'dudnya. Nah, siap? Siap ya, Syekh? Siap enggak? Coba. Baik. Antaulanda. Aula ala no akhir ada fi al-muhadhara al-qadima. Nah, siap. Yabdu anna al-ikhwa studio hadha lam yurakkizu ba'd. Nah, nun hiya ad-dars ya akhi al-karim wa nu'akhir at-tamrid ar-rabi' sahih. Al-usbu' al-qadim insyaallah. Paham tum? Hayna. Kita tunda latihan keempat ini ke depan. Oh, istiqdad. Siap dari sekarang. Nah, sekarang cukup aksan. Sudah. Begitu Iwan, setuju? Muafikun. Nah, insyaallah. Nah. Raisukum ada wallahi kada an yanam. Syuf. Raisukum hada, alhamdulillah. Alamatu an-nu'as zahirah. ظهور الشمس. نعم. طيب فضل يا أبو زوري. نعم.